إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Sebutkan sebagian faedah dari pertemuan yang terdahulu. Ustaz. Perpisahan tidak selamanya dan tidak semuanya karena benci, tapi karena memang ada tuntutan lain, karena gak bisa bersama, atau karena ada tuntutan yang lain yang lebih penting. Ada juga perpisahan yang karena kebencian. Jadi perpisahan itu ada yang karena benci, ada yang bukan karena kebencian. Dan sebaik-baik perpisahan adalah berpisah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Berpisah dalam kondisi baik-baik, sama-sama istiqomah, sama-sama di atas agama Allah yang benar. Apalagi faedahnya, siapa yang menyebutkan? Sabirin. Perpisahan adalah salah satu kewajiban hidup. Barang siapa yang hidup, maka dia akan berpisah. Berpisah dari dunia, berpisah dari hal-hal yang ia cintai, berpisah dari banyak hal untuk mendidik dan juga mendewasakan seseorang. Apalagi faedahnya, abad keutamaan menolong orang-orang mazlum, keutamaan menolong orang-orang lemah, orang-orang yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka dzaliman au mazluman." Apalagi faedahnya? Udama. Al-judu bil ilm. Dharma dalam memberikan ilmu, tidak bakhil, tidak pelit dalam memberikan ilmu. Ini namanya al-jud, sifat karam, sifat dharma dalam menyampaikan ilmu. Taib qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. Masih dalam ayat ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu, alif lamnya di sini adalah lil ahd. Adapun perahu tadi yang aku lubangi, maka perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di laut. Maka aku ingin membuatnya ada aib, untuk memberikan aib kepada perahu tersebut, karena di belakang mereka, di depan mereka ada seorang raja yang akan mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Dalam ayat ini terdapat pelajaran. Di antaranya adalah definisi miskin. Para ulama berselisih tentang perbedaan antara fakir dan miskin. Maka dalam ayat ini terdapat pelajaran, miskin bukan berarti yang gak punya harta. Miskin adalah mereka yang punya harta tapi kondisi lemah ekonominya, itu namanya miskin. ada sekitar 9 pendapat dari kalangan para ulama disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala tentang perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir adalah yang enggak punya harta sama sekali. Benar-benar lemah. Adapun miskin, mereka punya pekerjaan, punya harta, tapi kondisi lemah. Ini namanya miskin. Itu yang masyhur dari definisi para ulama. Wa illa ada 9 pendapat tentang perbedaan antara fakir dan miskin. Dan kedua-duanya berhak untuk menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Dua-duanya tetap mendapatkan zakat, baik fakir maupun miskin. Tapi apa bedanya fakir dan miskin? Sebagian ulama berpendapat miskin adalah yang punya harta, punya pekerjaan, tapi kondisi lemah. Lemah ekonomi, itu namanya miskin. Dan ini ayat ini termasuk salah satu penguat pendapat tersebut. Nabi Khidir mengatakan mereka sebagai orang-orang miskin, tapi mereka punya pekerjaan, mereka punya perahu untuk bekerja sehari-hari. Maka ini definisi miskin adalah yang punya pekerjaan, yang punya harta, tapi lemah. Nyaris tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari atau pas-pasan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran al-amal fil bahr, bekerja di laut sebagai nelayan, sebagai pelayar, pengantar barang, atau pengangkut penumpang, itu semua termasuk al-amal fil bahr. Kerja di laut bukan hanya nelayan. Penyedia jasa penyeberangan juga termasuk pekerja laut. Ini termasuk bukan nelayan, mereka bukan nelayan ini. Disebutkan oleh sebagian ulama, kapal ini, perahu ini dipakai untuk mengangkut orang, untuk nyeberang. Ya maluna fil bahr, bukan hanya nelayan, tapi jasa penyeberangan, jasa pengangkutan barang, ini juga termasuk al-amal fil bahr. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran berusaha untuk mempertahankan pekerjaannya orang, menjaga pekerjaan supaya tetap langgeng, supaya tetap berjalan, menjaga ekonominya orang lain. Maka Nabi Khidir di sini beliau melakukan semua ini demi supaya ekonomi mereka masih tetap berjalan, pekerjaannya tidak terbengkalai, tidak macet. Maka jangan sekali-sekali engkau berusaha menutup pintu rezeki orang, nanti rezekimu sendiri yang akan tertutup. Kalau bisa tetap berusaha untuk membuka rezeki orang. Rezeki itu dibagi, jangan dimakan sendiri. Maka biarkan manusia bekerja, biarkan manusia mendapat dan mencari rezeki mereka. Ini termasuk sifat luhur, sifat baik, sifat mulia yang merupakan akhlaknya para anbiya. Karena bekerja itu juga ibadah. Kalau diniatkan lillah, itu adalah sebuah kemuliaan. Jadi jangan menjadikan pekerjaan orang terbengkalai. Jangan menjadikan pekerjaan orang macet, menghalangi pekerjaan orang, mematikan mata pencaharian orang. Ini adalah termasuk akhlaknya para anbiya, membantu orang lain dalam pekerjaan mereka. Dan di dalam ayat ini juga terdapat kaedah al-akhaf al-akhad li-akhafid dororain, menempuh keburukan demi mencegah dari yang paling buruk. Kaedah akhafud dororain, kaedah yang masyhur. Nanti insyaallah kalau ada waktu yang tersisa, besok-besok pada pertemuan yang tersisa akan saya sebutkan insyaallah ta'ala rincian syarat-syarat memberlakukan kaedah akhafud dororain yang sudah ana rangkum dalam buku Tinta Ungu. Insyaallah akan kita ambil sedikit tentang kaedah akhafud dororain. Karena semua pekerjaan atau semua yang dilakukan oleh Nabi Khidir di sini mengandung khaufud dararain. Melubangi kapal, membunuh orang, rela tidak mengambil upah, ini semua adalah khaufud dararain demi menghindar dari bahaya yang lebih besar. Maka itu adalah kaidah syar'i. Kaidah syar'iyah yang sangat masyhur, yang mu'tabar, yang ditempuh dan diambil, tapi punya syarat dan punya ketentuan-ketentuan. Ini yang nanti insya Allah kalau ada waktu akan kita ambil. Kalau nggak ada waktu, ya kapan-kapan insya Allah ta'ala. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir hanya sekedar ta'yib, hanya membuat aib, tidak sampai menghancurkan. Jadi seorang kalau mau mengobati, kalau memang harus dengan cara merusak, itu jangan sampai menghancurkan. Dan ini kaidah ini berlaku dalam pengobatan juga seperti itu. Diambil sebagian tubuh supaya yang lain selamat, operasi, apa namanya, di amputasi dan yang semisalnya, itu semua adalah mengambil dan memotong sebagian anggota tubuh demi menyelamatkan sebagian yang lain. Maka ini namanya ta'yib, hanya sekedar tidak sampai merusak, tidak sampai menghancurkan, hanya sekedar ta'yib, hanya sekedar membuat aib. Maka seorang yang menempuh cara ini harus paham seberapa kadar yang harus dirusak. Jangan sampai yang dirusak lebih banyak daripada yang dipertahankan. Dan bahwasannya menepis keburukan itu dipilihkan cara yang paling sedikit bahayanya. Jadi misalnya kanker, kalau memang bisa diambil bagian yang paling sedikit, ya jangan diambil yang lain. Jangan sampai merusak anggota tubuh yang lain. Dilakukan paling minimal, paling sedikit, yang kadar yang dibutuhkan untuk mengobati itu saja. Demikian juga dalam menghukum murid, juga seperti itu. Kalau memang bisa ditempuh dengan cara yang paling sedikit bahayanya, yaitu yang diambil. Maknanya jangan sampai memilih kepada pilihan yang lebih merusak sementara yang lebih ringan ada. Paham maksudnya? Jangan sampai menempuh. Contohnya jangan memukul kalau memang dengan cara menasihati itu masih bisa. Jadi dipilih bagian, dipilih cara yang paling sedikit bahayanya. Itu namanya ta'yib. Sekedar hanya di IP saja, tidak sampai dihancurkan. Maka ayat ini juga sebagai dalil keutamaan ilmu, pengalaman dengan batasan seberapa harus menindak dan mengambil langkah tersebut, dan juga harus mengetahui bagian mana yang boleh ditempuh cara tersebut. Ini Nabi Khidir kalau salah membuat aib, ya bahaya. Bagian kapal yang dirusak ini bukan pada bagian yang vital, tapi pada bagian yang nampak, mungkin di bagian atasnya yang kelihatan. Anek di bagian yang dibolongi, bagian bawah, bagian dasarnya ya tenggelam. Tapi yang dirusak, yang dilubangi itu bagian-bagian yang luar, bagian-bagian yang kadar bahayanya itu ringan. Makanya ini adalah tindakan ini butuh ilmu. Tidak sembarang orang bisa melakukan tindakan ini. Maka ayat ini sebagai dalil pentingnya ilmu. Fadlul ilm bimaqadiri wa mawadi'il ilaj. Dengan kadar dan juga tempat-tempat yang bisa diobati. Seperti tadi, kanker, mana bagian yang harus diambil? Jangan sampai salah. Kalau salah akibatnya fatal. Demikian juga menempuh cara mengobati dengan cara merusak. Ini semua ya ikhwan adalah bab mengobati dengan cara merusak sebagian. Lah ini harus paham, harus pinter, harus tahu, harus pengalaman bagian mana yang boleh dirusak untuk mempertahankan yang lain. Kalau sampai salah, ini bahaya. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran kadang yang cacat itu lebih selamat. Kadang sesuatu yang cacat dialah yang lebih selamat. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nabi Khidir sengaja menjadikan perahu ini cacat supaya selamat. Maka kadang yang cacat itu lebih selamat. Dan itu berlaku untuk umum. Kadang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekurangan, dialah yang lebih selamat. Kadang dia cacat matanya. Cacat mata lebih selamat, matanya tidak berbuat dosa. Tidak melihat perkara-perkara yang mungkar. Bisa terlepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, dari pandangan-pandangan yang bisa menghancurkan hatinya. Karena mata itu semakin dibuka lebar akan semakin sempit hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamuddanna ainaika, janganlah engkau buka lebar kedua matamu. Mata ini semakin kita buka lebar, semakin lihat banyak, hati ini semakin kecil, semakin nyempit, semakin sesak. Karena dengan itu kita bisa membandingkan, punya saya kok jelek, punya dia kok bagus, punya saya sedikit, punya dia banyak. Oh, sana itu kok bagus sekali, di sini kok jelek. Maka dada itu semakin sempit. Semakin mata dibuka lebar, dada dan hatimu akan semakin mengecil. Maka kadang tidak diberi nikmat mata, atau kadang diberi nikmat cacat. Cacat itu nikmat. Sebagian cacat itu nikmat. Maka pasrahlah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang cacat itu lebih selamat, dan kadang cacat itu adalah nikmat. Seorang kadang enggak diberi kegantengan atau tidak diberi kecantikan. Siapa tahu dengan itu dia selamat. Bagaimana kalau seandainya diberi ujian cantik, akan menjadi nakal, akan dikerumuni oleh lalat-lalat dan juga kumbang-kumbang. Anda tahu yang cantik-cantik itu biasanya dikerumuni lalat. Demikian juga yang ganteng-ganteng, dia akan banyak berbuat dosa, banyak membuat fitnah. Maka kadang yang cacat itu lebih selamat. Maka bersyukurlah, kekurangan-kekuranganmu itu disyukuri. Bersyukur saya diberi seperti ini, andai saya diberi kelebihan, sudah kayak apa jadinya. Itu ya ikhwan. Maka bersyukurlah, kadang cacat itu lebih selamat, dan kadang cacat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini perahu ini yang cacat malah dialah yang selamat. Sementara perahu-perahu yang indah, perahu-perahu yang megah malah dirampas. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang megah-megah, yang indah-indah malah kadang kena ain. Tidak selamat dari fitnah, bahkan memfitnah. Maka diberi kesederhanaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tampilan, kesederhanaan di dalam rezeki, semua itu adalah patut untuk disyukuri. Dalam ayat ini juga terdapat tahrimul ghasab, larangan untuk ghasab. Karena di sini dicela, raja ini dicela karena dia ghasab. Baik dia itu raja atau selain raja, enggak boleh. Seorang raja enggak boleh mengghasab, menggunakan hak rakyatnya. Seorang penguasa tidak boleh mendolimi dan mengghasab milik warganya. Dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran kenapa kok raja ini mengambil hanya yang bagus-bagus saja. Ya karena raja. dapat gratisan. Jadi dia hanya mengambil yang bagus-bagus saja. Dia enggak bisa menghargai yang ada kekurangannya, yang jelek enggak bisa menghargai. Maka ini sebagai pelajaran, yang bisa menghargai hanyalah orang-orang yang mendapatkannya dengan susah payah. Orang kalau uang itu dapat diberi, mana dia sayang dengan uangnya? Dia bisa menghargai dia. Karena dengan mudah dia mendapatkannya. Raja ini pilih-pilih seenaknya sendiri. Asal ada cacat sedikit ditinggal. Kenapa? Karena dia mengambilnya gratis ya. Coba kalau itu beli, rusak-rusak pun akan dibenahi, rusak-rusak pun masih akan tetap diambil, karena itu miliknya. Dia mengambilnya dengan susah payah, dia mengambilnya dengan membayar mahal. Maka inilah ya ikhwan, kebiasaan orang kalau mendapatkan sesuatu itu dengan mudah, dia gak tahu kadar berharganya sesuatu tersebut. Sampean yang mendapatkan ilmu dengan cara gampang akan berbeda dengan orang yang mendapatkannya dengan susah payah, penuh perjuangan. Untuk menuju ilmu tersebut harus dimusuhi oleh orang tua, dimusuhi oleh masyarakat, dimusuhi, harus mengeluarkan biaya banyak. Sampean yang lahir dari kecil, dari keluarga yang berada di dalam talabul ilmi, gak menghargai nikmat ini. Maka ini sebagai pelajaran, yang bisa menghargai sesuatu adalah yang mendapatkannya dengan susah payah. Sementara orang yang tidak mendapatkan sesuatu tersebut dengan susah payah, dia cenderung gak bisa menghargai. Rusak buang. Karena dia gampang mendapatkannya. Kotor buang, kotor jual, gak dicuci. Murah bagi dia, cuma tinggal ngambil. Lah raja ini juga seperti itu, wong, daripada sama-sama tinggal ngambil. Ngapain ngambil yang jelek? Coba kalau semua itu adalah miliknya, semua itu dia beli dengan mahal, pasti yang rusak-rusak pun tetap akan dia pertahankan dan akan dia benahi. Maka yang tahu berharganya sesuatu adalah yang memperjuangkannya dengan susah payah. Karena itu Allah mengatakan, wa tijaratun tahsyauna kasataha wa masakin tardawna habba ilaikum minallahi wa rasulih. Harta yang didapat dengan susah payah itu lebih disayang. Wa man malakal bilada bighairi harbin, apa bu isinya itu lupa saya. Barang siapa yang mendapatkan suatu negeri tanpa peperangan, maka rawan untuk direbut kembali karena enggak ada susah payahnya. Maka raja di sini cuma mengambil yang bagus-bagus saja. Oh, cuma gratisan, tinggal ngambil. Maka milih yang bagus. Fa inna man akhadha bighairi ta'abin la ya'rifu qadra dhalika syai'al ma'khudh. Seorang yang mengambil sesuatu tanpa susah payah, dia enggak akan tahu berharganya perkara tersebut. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya mayoritas raja itu memang mereka itu dolim, litawafuri al-quwah indahum, karena punya bekalnya. Rata-rata raja, penguasa itu dolim karena mereka punya kekuatan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kekuatannya itu selalu terpuji. Kekayaannya itu selalu ghaniyun hamid, qawiyun aziz. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kalau kuat sedikit dia akan berbuat dolim. Walau basatallahu rizqa li'ibadi labagaw fil ard walaki yunazilu biqadari ma yasha. Maka rata-rata raja itu dari dulu, penguasa dari dulu itu dolim. Sedikit yang penguasa itu yang adil, makanya sangat terpuji. Kalau ada penguasa terpuji, wa imamun adilun, ini termasuk 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena langka, penguasa yang baik itu langka. Rata-rata penguasa itu dolim karena punya modal, karena punya kesempatan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran, tidak semua kedoliman dilawan dengan kekuatan. Ada kalanya dilawan dengan siasat. Di sini Nabi Khidir alaihissalatu wassalam berusaha menepis kedoliman tersebut tidak dengan dilawan. Oh, bisa disiasati aja kok, ngapain dilawan? Maka tidak semua kedoliman harus kita lawan. Tidak semua keburukan harus kita hadapi dengan keras. Ada kalanya kita hadapi dengan siasat, dengan politik. Karena kalau dihadapi dengan kekuatan, ini dipikir kadar kekuatannya, nanti menang apa enggak. Maka tidak semua kedzaliman ditepis dan dihadapi atau dilawan dengan kekuatan yang semisalnya. Ada kalanya dihadapi dengan siasah, dengan politik. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran menampakkan kejelekan, menampakkan kesederhanaan di tempat-tempat yang ditakutkan atau di tempat-tempat rawan untuk ada bahaya. Itu kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Faedah ini dari Syekh Ibnu Taimin dari tafsir beliau. At-tabadzul fi mawaridin yukhsha min al-ain aw ad-darar. Tabadzul itu menampakkan kesederhanaan. Sampean kalau sekiranya di situ nanti pakai baju bagus akan kena ain, atau sekiranya nanti akan dicuri orang, ya weh jangan beli bagus, jangan beli baju bagus, jangan pakai baju bagus, nampakkan pakai biasa saja, sederhana. Sebagaimana di sini Nabi Khidir, beliau khawatir kalau seandainya perahu itu dibiarkan bagus maka akan diambil. Maka kata Syekh Ibnu Taimin, diambil faedah bolehnya bagi seseorang untuk menampakkan diri dengan kesederhanaan atau dengan kerendahan apabila dikhawatirkan mara bahaya atau dikhawatirkan ada ain. Sampean bawa duit ke kawannya, bawa 100 juta, takut dimaling. Gimana caranya biar gak dimaling? Ada kresek. Kalau sampean ada koper atau masih ada bungkusnya dari bank 100 juta, ya jelas dimaling orang, dibegal di jalan. Tapi sama ada iblang sih, kono gak ngira ono sing mbak, gak ono sing ngira ono sing maling. Menampakkan tabadzul, menampakkan rendah. Di tempat-tempat yang dikhawatirkan akan terkena musibah di dalamnya. Faham ini ikhwan? Gua nanti tulis, wae ora paham. Dalam ayat ini juga bahwasannya seorang murid kadang dan sering pemahamannya itu kurang, mengira apa yang dilakukan oleh gurunya itu akan merusak, padahal tidak sampai merusak. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengira apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu adalah litughriqa ahlaha, sampai menenggelamkan penumpangnya, padahal Nabi Khidir cuma ta'yib, cuma membuat aib saja. Jadi dari sisi batasan yang dilakukan oleh guru itu saja sudah salah, tujuan sudah salah, batasannya juga seberapa juga Nabi Musa salah memahami. Nabi Musa, tujuan yang dilakukan oleh Nabi Khidir Nabi Musa gak tahu. Terus kadar yang ditempuh oleh Nabi Khidir Nabi Musa juga gak tahu. Karena Nabi Musa mengira lubang tersebut akan sampai menenggelamkan, padahal yang dilakukan oleh Nabi Khidir, lubang tersebut tidak sampai menenggelamkan, hanya mengaibi saja, hanya menampakkan cacat saja, enggak sampai fatal. Maka seorang murid itu juga kadang pemahamannya itu kurang dari apa yang dilakukan oleh guru. Tujuannya sudah enggak paham, kadar seberapa yang dilakukan dan yang ditempuh oleh seorang guru, murid ini juga kadang enggak paham, dan itu sering. Maka banyak-banyaklah bertanya, banyak-banyaklah sharing, curhat dengan apa yang dilakukan oleh guru supaya tahu, supaya sinkron. Dalam ayat ini juga terdapat kaidah umum, ifsadul juz li ibqa'il kull. Kaidah umum, ifsadul juz, merusak sebagian, liibqa'i wa islahil kul, untuk memperbaiki keseluruhan. Bolehnya merusak sebagian demi memperbaiki keseluruhan. Dan kadang memperbaiki itu juga butuh dengan merusak sedikit. Sampean kalau memperbaiki pipa bocor di dalam itu gimana caranya? Takok Pak Utari, pipa Utari diapakan Pak Utari? Pipa yang bocor di dalam tembok itu diapakan? Dijebol dulu temboknya. Gak iso, kadang memperbaiki itu butuh dengan sedikit merusak. Motor juga seperti itu, kadang mau mengambil baut yang kena karat itu ya kadang harus digerenda. Kadang ada bagian yang dicoak, kadang ada bagian yang harus dipotong, kadang ada bagian yang harus dipukul. Maka itu namanya ifsadul juz liislahil kull. Merusak sebagian demi memperbaiki keseluruhan. Dan itu berlaku dalam banyak hal, dalam harta juga seperti itu, merusak sebagian harta demi kebaikan keseluruhannya. Nabi Khidir alaihi salatu wassalam merusak sebagian perahu demi mempertahankan keseluruhan perahu. Kalau enggak dirusak sebagiannya, semuanya akan hilang. Semuanya akan hilang. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bersabar di atas asyadaid, as-sabru ala asyadaid. Fakam fi dimnil makruhi minal fawaid. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, faedah ini dari Al-Imam Al-Qurtubi. Dari perilaku Nabi Khidir kita bisa belajar bersabar di atas hal-hal yang berat. Karena betapa banyak dalam perkara-perkara yang tidak kita sukai ternyata ada manfaatnya. Sedangkan kita enggak tahu. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal itulah yang terbaik bagi kamu. Qad yusibu kama takrah liyudfa anka ma huwa a'dham. Ini faedah dari Al-Imam Al-Qurtubi. Maka kalau kita itu mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang berat dalam hidup ini, supaya kita bersabar. Siapa tahu di balik itu ada manfaat yang besar yang tidak kita ketahui sebelumnya. Karena kadang menimpa kita apa yang kita benci, tapi ternyata hal itu untuk menjaga dan menepis dari apa yang lebih kita benci lagi. Kadang menimpa kita apa yang kita benci, tapi ternyata itu untuk menepis apa yang lebih kita benci. Qad yusibuka ma takrahu liyudfa'a anka ma huwa a'dham. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya anna ba'dul kasri jabrun. Sebagian memecah itu ternyata adalah malah memperbaiki. Wa fitayatil akhdhi ata'un. Dan ada juga pemberian yang bersampul pengambilan. Paham ya, kawan? Ini semua bahasa dewasa, ini bahasa kehidupan. Kadang pemberian itu dengan sampul pengambilan. Paham? Paham, Dit? Pemberian itu kadang dengan sampul, dengan model pengambilan. Nabi Khidir di sini ingin memberi, ingin mengutuhkan perahu, tapi dengan kelihatannya seperti mengurangi. Jadi ingin memberi, ingin menambah dengan sampul mengurangi. Wa ba'dul akhdhi ibqaun, dan sebagian pengambilan itu ternyata adalah pengutuhan. Itu semua ya ikhwan, banyak terjadi dalam kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang diambil kesehatan kita, kesehatan badan kita supaya hati kita tetap sehat. Badan kita sakit tapi hati kita sehat. Kadang diambil sebagian harta kita, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala. Maka seorang hamba selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena famanu hikmah wa ata'uhu rahmah. Apa yang Allah cegah itu semua adalah ada hikmahnya. Dan apa yang Allah beri itu adalah semua adalah bentuk rahmat dan kasih sayangnya jalla wa ala. Maka kalau kita belajar dari kisah Nabi Khidir merusak perahu ini, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kadang apa yang Allah ambil itu adalah Allah ingin memberi kita. Apa yang Allah kurangi itu Allah Subhanahu wa taala ingin menambahi kita. Dan apa yang Allah buat cedera ternyata itu adalah untuk mengutuhkan yang lain. Maka seorang hamba selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran, kadang Allah Subhanahu wa taala mengutus dari takdir-takdirnya apa-apa yang menjaga kita dalam kondisi kita enggak tahu. Ternyata itu untuk menjaga kita. Allah mengutus banyak hal. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banyak perkara-perkara untuk menjaga kita sedangkan kita enggak sadar. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya bahayanya kedoliman. Seorang yang dolim kadang tidak disebut kecuali dengan kedolimannya. Raja ini ada kisah yang lain? Gak ada. Cuma kedolimannya tak disebut sampai hari kiamat. Raja ini gak punya biografi lain kecuali hanya perbuatan dolimnya, yaitu mengambil kapal. Kadang seseorang atas kedolimannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat dengan kisah yang buruk. Maka hati-hatilah dari perbuatan dolim. Itu akan menjadikan kisah yang terus ternukil. Kisah yang akan terus diingat. Kisah yang akan terus dikenang oleh orang. Fulan dolim, fulan mengambil hartanya orang, terkenal dengan keburukan. Maka ini termasuk terkenal dengan keburukan. Raja di sini enggak punya biografi selain kedolimannya. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran berusaha dan juga iktimad, bergantung dan tawakal kepada Allah. Nabi Khidir melakukan seperti ini adalah sebagai bentuk usaha. Siapa tahu dengan melakukan takyib seperti ini, membuat cacat seperti ini, raja akan menolak dan tidak mengambilnya. Namanya seorang berusaha. Maka seorang kewajibannya adalah berusaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga faedah yang terakhir, tulus dan ikhlas di dalam membantu. Di dalam membantu itu tulus dan ikhlas. Enggak perlu pengumuman, bantu orang itu enggak perlu pengumuman. Nabi Khidir di sini ingin membantu para orang-orang miskin itu. Beliau enggak ngomong kepada mereka. Bahkan Nabi Musa pun enggak dikasih tahu kecuali sampai selesai. Itu pun karena dibutuhkan. Maka kalau kita itu membantu orang, kalau kita itu ingin berbuat baik kepada orang, ya enggak harus diomong-omongkan, enggak harus dipengumumkan, orangnya juga enggak harus tahu. Itu termasuk kesempurnaan ikhlas. Termasuk kesempurnaan ikhlas. Itu beberapa faedah dari ayat Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Dan kita lanjut baca apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Adapun tentang kisah pembunuhan anak, kana abawahu, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kana abawahu mu'minaini wa kana kafira fa khashina ay yurhiquhuma tughyanan wa kufra. Adapun seorang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, maka dia kedua orang tuanya adalah mukmin, sedangkan dia adalah kafir. Nanti besarnya, ketika dia besar akan menjadi kafir. Fakhoshina, maka kita takut, benar-benar takut. Khoshyah itu bukan hanya sekedar rasa takut biasa, tapi rasa takut yang benar, rasa takut yang didasari oleh ilmu, itu namanya khoshyah. Maka orang enggak boleh menempuh cara ini dengan cuma menduga, enggak boleh beralasan seperti Nabi Khidir tapi pakai duga-duga, enggak boleh. Nabi Khidir karena ada wahyu. Maka kita khawatir, kita takut benar. Anak tadi ketika besar akan membuat melelahkan orang tuanya sehingga menjadi melampaui batas dan menjadikan kekufuran. Ayyur hikahuma, membuat keduanya lelah hingga melampaui batas dan juga menergelincirkan ke dalam kekufuran. Ayyahmilahuma hubbuhu ala an yattabi'ahu ala dinihi, yaitu kecintaan kepada anak tadi akan membawa keduanya untuk mengikuti agama anak tersebut. Maka fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma, maka kita ingin supaya Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan keduanya khairan minhu zakatan, dengan seorang anak yang lebih bagus dari dia zakatan, lebih bersih, lebih bagus kesolehannya. Liqaulihi aqtalta nafsan zakiyatan, sebagai balasan terhadap ucapannya Nabi Musa. Nabi Musa akan mengatakan kepada Khidir, kamu kok bunuh orang, bunuh anak yang masih bersih. Kata Nabi Khidir, kita berharap supaya Allah mengganti dengan anak yang lebih bersih lagi. Wa aqraba ruhma, dan lebih dekat kasih sayangnya, lebih disayang oleh kedua orang tuanya. Karena kalau anak itu baik, anak itu soleh, anak itu bagus, akan lebih disayang. Wa aqraba ruhma huma bihi arham, kedua orang tuanya akan lebih sayang dengan dia. Min huma bil awal, daripada keduanya menyayangi pertama, anak yang dibunuh tadi. Alladzi qatala khadiru, bukan qatala khadiro. Alladzi qatalahu, ada robit yang disembunyikan. Alladzi qatala khadiru. Jadi kita berharap supaya Allah mengganti kedua orang tua tadi dengan anak yang lebih bagus dan juga lebih disayang, karena soleh, daripada keduanya menyayangi anak yang sudah dibunuh oleh Khidir. Wa za'ama ghairu Sa'idin, dan sebuah rawi yang rawi selain Sa'id bin Jubair mengira annahuma ubdila jariyatan, kedua orang tua tadi diganti dengan anak perempuan. Maka kadang anak perempuan itu ikhwan lebih bagus dari anak laki-laki. Nanti akan ada faedah insyaallah. Sampai punya anak laki-laki, punya anak perempuan, enggak punya anak, semua itulah yang terbaik. Jadi yang punya anak perempuan jangan berharap mengambil anak laki-laki, yo. Ya boleh berharap, tapi jangan sampai mengeluh kepada Allah, Allah kok enggak memberikan saya anak laki-laki. Ada yang punya anak laki-laki, ya Allah, Allah kok enggak ngasih anak perempuan. Ada yang enggak punya anak, Allah kok enggak ngasih aku anak, yo. Siapa tahu kamu dikasih anak laki-laki kamu jadi rusak, anak laki-lakimu jadi bandel. Siapa tahu kamu enggak dikasih anak perempuan, kamu enggak kuat mengurusi anak perempuan. Anak perempuan itu berat. Enggak ada yang bisa ngurusi sendiri. Dikit-dikit abah antar, bah pergi ke sana, semuanya ngantar. Punya anak perempuan itu lebih berat daripada punya anak laki-laki dari sisi pengurusan. Punya anak laki-laki lebih berat daripada anak perempuan dari sisi pengendalian. Anak laki-laki ucul, anak laki-laki kabeh, wah semaput Pak nih. Gandoli enggak kuat. Yang punya anak perempuan kabeh semaput ngurus. Ke sekolah minta diantar, ke pondok minta diantar, kabeh nang pasar diantar kabeh. Kapan nak munang lunga dhewe. Maka semua itu Allah lebih tahu ya ikhwan. Ada yang enggak punya anak, siapa tahu kalau diberi anak dia enggak kuat. Kecintaannya melebihi kecintaan kepada Allah. Itu. Wa amma Dawud, ini keliru. Dirubah itu. Wa amma Dawa. Yang benar wa amma Dawud. Wa amma Dawud ibn Abi Asim. Adapun Dawud ibn Abi Asim, Dawud ibn Abi Asim ibn Urwah Ats-Tsaqafi, thiqah. Faqala an ghairi wahidin innaha jariyah. Maka Dawud menjazam bahwasannya mendapatkan dari bukan hanya satu ulama, an ghairi wahidin, bukan hanya dari satu rawi, memastikan bahwasannya anak ganti dari yang dibunuh tadi gantinya adalah ternyata perempuan dan dinikahi oleh Nabi dan melahirkan para anbiya. Jadi diganti oleh Allah dengan yang lebih bagus. gantinya anak kafir, anak bandel, anak nakal, diganti dengan seorang wanita, punya anak wanita yang melahirkan para nabi. Salah satu nabi yang dilahirkan dari wanita ini adalah Nabi Syam'un. Ini insya Allah ayat ini di pertemuan yang akan datang, wa ammal hulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashina yurhiquhuma tughyana wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqrabar huma. Ada sekitar 22 faedah dari ayat ini, semoga bisa kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Berarti masih ada 2 ayat lagi ya, masih ada 2 ayat. Masih tinggal kisahnya Ghulam dan juga kisahnya Zidar. Dan ini hari Jumat, ditekankan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita bersama, kebaikan dakwah kita, kebaikan kawan-kawan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.